الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, halaman 156, pembahasan akhir tentang pembatal yang keenam ya. Ya, dari mana sekarang ini? Hah? Waqala. Ya, tafadhol, dibaca sini. Nugraha. Tadi Nugraha mana enggak datang? Mana? Waduh, masya Allah sibuk dia. Ayo baca. Waqala asyir al-mu'ala man sabba sahabata kafara wa man awwalahu kafara li'annahum akhwalatul dini lakin man sabba al-wahida minhum wal-ibnaini fahada yafsuku mithla sabbi mu'awiyata mu'awiyati wa'aishata hada fiskun amma sabbu sahabati ala al-umumi fahuwa kufrun wa riddatun al-islami li'annahu idha sabbahu فَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِعُلُولٍ وَأَنَّ مَا نَقَلُوهُ مِنَ الْإِسْلَامِ لَا صِحَّةَ لَهُ قال السائل يتهم عائشة وهي عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب من اتهمها بزنا كفر لأنه مكذب لله فالله أبرأها وقال في موضع آخر فمن أنكر صحبتهم وأنهم ليسوا بمسلمين وأنهم ارتدوا فالظاهر كفرهم لأنهم جعلوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كافرين وجعلوا حملة الإسلام كفارا ومعنى هذا إبطال الإسلام وإبطال الدين بالكلية إذا كان حملته كفارا مرتدين إيش بكي لنا وعلى رأسهم الصديق وعمر وعثمان وطلحة وزبير وسعد وعلى رأسهم الصديق وعمر وطلحة وزبير وسعيد بن زيد وسعد bin Abi Waqqas wa ashbahuhum faman yabqa amma idza sabba Muawiyah aw sabba Aisyah fa hadha fiskun wa dhulmun wa kufrun fa yataqadu adama bara'atiha wa annaha muttahamatun sara kuffaran akbar li'annahu takdhibun lillah. Baik. Wa qala man sabba as-sahabata kafara, kata Syekh bin Baz, siapa yang mencela sahabat maka dia kafir. Ya, siapa yang mencela sahabat maka dia kafir. Tabarakallahu fikum. Wa man abghadahum kafara, siapa yang membenci mereka maka dia kafir. Ini perhatikan, sahabah abghadahum, berarti ini jamak. Siapa yang membenci para sahabat? Para sahabat. Bukan satu, dua, selain Abu Bakar Umar ya. Dia membenci Muawiyah aja. Ya, itu enggak sampai kafir. Tapi yang kafir gimana? Dia membenci, mengejek-ngejek ya, seluruh sahabat. Li'annahum naqalatuddin. Karena para sahabatlah yang mengutip agama ini dari Rasul SAW. Ya, lakin man sabbal wahida minhum, namun yang mencela satu orangnya dari mereka, wal isnain atau dua aja, fahada yabsuku mislu sab ya mislu sabbi Muawiyah wa Aisyah hada fiskut. Namun yang mencela satu atau dua orang sahabat aja itu kefasikan, ya kefasikan. Seperti orang yang mencela Muawiyah, Aisyah itu kefasikan. Ya, adapun yang ya mencela sahabat secara umum fahuwa kufrun waridatun anil Islam. Maka kekufuran, kemurtatan dari Islam. Orang-orang Rafidah ya, bukan cuman membenci seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, ya, Abu Musa Al-Asy'ari, Muawiyah, enggak cuman itu yang bukan cuman dibenci, enggak bukan cuman diolok-olok, dikafirkan. Bahkan itu jadi syahadat mereka. Setelah mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, ya asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar, disebutkan dengan kekejian-kekejian. Ya dan billah ini ngeri ini. Makanya kufur. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya orang Rafidah yang mencela para sahabat kafir apa enggak? Ini jangankan dijawab, pertanyaannya aja udah filsafat ini kata Syekh Fauzan. Ini pertanyaan kayak begini filsafat. Apaan kayak begini ditanya? Udah jelas kok kayak ragu gitu. Ya, kok ragu mencela sahabat itu kufur apa enggak? Allah musta'an. Syekh Fauzan bilang ini filsafat kayak begini. Dah ada soal kata Syekh. Tinggalin pertanyaan model kayak gini. Ini pertanyaan filsafat, udah jelas. Hai barakallahu fikum. Li annahu idza sabbahum fa ma'nahu annahu laysa bi'udulin. Karena maknanya apa? Kalau mencela mereka, mencela para sahabat, berarti maknanya bahwa sahabat itu enggak bukanlah orang-orang yang adil, yang punya sifat adalah. Ya, berarti kalau enggak punya sifat adalah, riwayat dari sahabat itu mardudah, tertolak. Wa annama naqaluhu minal Islam lasihhatalah. Dan berarti apa yang sahabat kutip, Islam yang sahabat kutip dari Rasul, yang sahabat sampaikan kepada kita dari Rasul, berarti enggak sah. Kenapa? Karena sahabat enggak punya sifat adalah. Loh kok begitu? Dicela semuanya. Perawi-perawinya bahkan. Abu Hurairahnya, Aisyahnya, Abdullah bin Umarnya, Abdullah bin Amr bin Asnya. Ya, dicela semua. Siapa lagi perawi-perawinya? Anas bin Maliknya. Dicela semua. Ya, Jabir bin Abdillahnya dicela. Para sahabat kok udah begini dicela, habis sudah kalau begitu. Riwayat-riwayat yang Bukhari bawakan, Muslim bawakan, para aimmatul hadis bawakan, mardudatun, tertolak. Kenapa? Pembawanya itu semuanya enggak punya sifat adalah. Waalaikumsalam. Ya. Berarti Islamnya enggak sah. Salat kita caranya gimana? Ya, yang kita sholat berusaha mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda beliau, sholu kama ra'aitumuni usolli, kita sholat begini. Riwayatnya ternyata dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari Abdullah bin Umar, dari Anas bin Malik, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Darda. Khalas semua mardud. Nah, terus kita mau beramal pakai apa? Ya, mau beramal pakai apa kita? Ya, kita mau pakai ini hadis, amalkan wah itu hadis surat Abu Hurairah tuh, mardud, mardud, tertolak. Enggak ada yang tersisa agama ini. Ya, makanya mencela para sahabat itu kekufuran. Kekufuran akbar, bukan asghar-asghar lagi. Beda kalau cuman mencela satu dua orang selain Abu Bakar Umar. Ya. Fasik aja, mencela Aisyah. Fasik. Tapi mencela Aisyah ini dirinci lagi, bisa kufur juga. Ya. Qala Sa'il, kemudian ada yang bertanya pada Syekh. Yattahimu Aisyah tawahya irdu Rasulillah. Wahai Syekh, mereka menuduh Aisyah. Menuduh Aisyah berzina dalam peristiwa hadisul ifk. Ya, berita dusta. Padahal Aisyah adalah kehormatan Rasulullah. Istrinya, kan begitu. Antum punya istri. Istri antum kehormatan antum. Kalau istri antum dituduh, istri ente itu kan pelacur. Hah? Berarti menghina suaminya. Kan begitu? Hah? Menghina siapa? Mas-mas, istri anda pelacur ya? Istri anda lonte. Itu menghina enggak? Hah? Menghina enggak? Menghina suaminya itu. Nah, az-zani li zaniyah berarti. Kalau istrinya zaniyah berarti dia zani ini. Karena Allah tegaskan para pria pezina itu pasangannya ya cewek pezina. Allahu Akbar. Kalau wanita pezina Allah tegaskan wa hurimat dzalika 'alal mu'minin, diharamkan bagi orang mukmin. Enggak boleh nikahi pezina. Ya. Kalau dia tobat bukan pezina lagi, mukminah bukan zaniyah. Mas, istri mas yang itu ya, yang pelacur itu ya. Wah, ini ngasah, enggak perlu ngasah golok kelamaan. Hah? Langsung itu berarti menghina kan? Nah, orang-orang Rafidhah menghina Aisyah sebagai wanita pezina, ya tentulah. Berarti menurut siapa? Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Aisyah telah dibebaskan oleh Allah dari tuduhan keji tersebut. Telah dibebaskan oleh Allah dari tuduhan keji tersebut. Nah, kalau Allah sudah bebaskan dari tuduhan keji, masih juga nyerocos bahwa Aisyah begini begitu, berarti ini mendustakan, tidak percaya Al-Quran. Al-Quran yang sudah bebasin Aisyah. Masih ngeyel juga, berarti ini gak percaya sama Al-Quran. Ini aspek yang lain, kalau mencela Aisyah. Nah, ya Syekh bin Baz ditanya seperti ini. Fa'ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, manittahamaha bizina kafara, siapa yang mencela Aisyah ya dengan Aisyah dikatakan sebagai berzina, maka dia kafir, karena Allah sudah tegaskan bela Aisyah di Al-Qur'an, maka dia kafir ya, li'annahu mukadzibun lillah fa Allahu abra'aha ya, karena Allah sudah membebaskan Aisyah dari tuduhan zina tersebut. Ya. Dia mendustakan Allah. Wa qala fi maudin akhar. Ya. Dan Syekh juga menyatakan di tempat yang lain, Syekh bin Baz, "Wa man anqara sahbatahum?" Siapa yang mengingkari status sahabat, ya, yang menemani Rasulullah SAW, wa annahum laisu bimuslimin, dan menuduh para sahabat bukan Islam tapi murtad, wa annahum irtaddu, dan menuduh para sahabat telah murtad, fa zahiru kufruhum, maka zahirnya orang tersebut kafir. Ya. Li annahum ja'alu ashabar rasuli, karena mereka menjadikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kafirin, sebagai orang kafir. Wa ja'ala hamalatal islami kuffaron, dan mereka berarti menjadikan orang-orang yang membawa Islam. Ini yang membawa Islam ini siapa? Sahabat. Ya, Rasulullahnya di Madinah. Siapa yang membawa Islam ke Yaman, ke Persia, ke Asia, ke Hindia, ke Mesir, ke Eropa? Siapa yang bawa? Sahabat. Nah, sahabat ini hamalatul Islam. Kalau sang pembawa, para pembawa Islam dikafirkan, lah kalau begitu yang ajaran yang dibawa apa? Ajaran kekufuran, kesesatan, kan begitu. Wa ma'na ba'da, wa ma'na hadza ibtalul Islam wa ibtalud dini bil kulliyati. Berarti maknanya apa? Berarti Islam itu dibatalkan, dibatalkan agama ini secara totalitas. Idza kana hamalatuhu kuffaran murtaddina. Apabila para pembawanya itu para sahabat, orang-orang kafir, murtad, isbakiyalana. Kalau begitu apa yang si sahabat kita? Wa ala rasim as-siddiq wa Umar wa Utsman. Ya, terlebih khusus pimpinan para sahabat. Ya, para khulafa ar-rasyidin ini. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Tolha, Zubair, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang serupa dengan mereka. Pamannya Baqa. Siapa lagi yang sisa? Kalau ini semua yang 10 orang dijamin masuk surga kecuali Ali yang mereka tidak kafirkan. 9 ini yang dikafirkan. Terus siapa yang sisa? Siapa yang sisa? Allah musta'an. Terus Rasul nikahin Aisyah, mertuanya Abu Bakar, walinya Abu Bakar. Enggak sah nikahnya begitu. nikahin Hafsah. Siapa? Orang tuanya Umar, walinya Umar. Enggak sah kalau begitu nikahnya. Allah musta'an. Ah, gimana ini? Ya. Amma idza sabba Muawiyah wa sabba Aisyah. Adapun kalau mencela Muawiyah, mencela Aisyah. Ya, mencela Aisyah bukan menuduh dia berzina ya. Kalau dia menuduh dia berzina, ini lain lagi. Ya, mencela Aisyah mungkin karena perang Jamal. Ya. Itu fiskun fahada fiskun wa zulmun wa kufrun. Kefasikan, kezaliman. Kekufuran. Wa ini taqadu adama baraatiha. Ini lain lagi nih. Kalau dia meyakini, mereka meyakini yang mencela Aisyah ini, Aisyah itu tidak terbebas dari tuduhan yang menjerat Aisyah waktu itu. Ya, padahal Allah telah bebaskan Aisyah dari tuduhan buruk mereka. Ya. Wa annaha muttahamatun, ya, dan tetap menuduh Aisyah itu sebagai tertuduh. Tertuduh zina ya dan billah. Saru kufran akbar, maka yang tuduhan ini menjadi tuduhan kufur akbar. Li'annahu takzibun lillah, karena ini berarti mendustakan Allah. Allah sudah bebasin Aisyah di Al-Quran. Ya, sampai sini tadi. Nah, mas'alatun, pertanyaan berikutnya, permasalahan berikutnya. Nah, faddal, di baca sini. Mas Yanto, faddal Mas Yanto. Wad'ul mushafi. Wad'ul mushafi khalfas sufufi mahalu nadarin. Wal akrabu wallahu a'lamu annahu la haraja alaihi li'annahu la yaqsidu ihanataha. La yaqsidu ihanataha. La yaqsidu ihanataha wala ihtiqaraha. Wa innama hajatuhu ila ustadi walladhi ilal ustad ilal istinad ilal istinadi waladhi wadu'aha yaksidu takribuha takribaha takribaha minan nasi hatta yasulu alal maswafifi idha aradu al-kiro'ata lakin lau ju'ilat fil amami lakana ahwato wasuila man hamidallahu indal muwafiati fi'li muharramin kasyurbi dukhanin aw syurbi khamrin wa muwaqa'ati zina istiza'an hal yakulu fajaba hadza yahtaji ila ta'amulin. Fa'inkana qasdu al-istiza'a bid-dini wa annahu la farqa bainal hamdi indal ma'asi wal hamdi indan ni'ami wa anna dina la qimata lahu fa hadza kufrun akbaru. Al-istihza'u bid-dini kufrun. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa amma idza qala innaha musibatun walhamdulillahi 'alal musibati wa anna ilallahi wa arud wa arji'u ilaihi walakinnaha musibatun wa ahmadullaha indal masaibi kama ahmaduhu indal ni'ami was'aluhu an ayya'fuwa anni wa ayyatuba alaiya laisa istihza'an dia berarti situ laisa istihza'an ma fihi syai'un. Tayyib, barakallahu fik. Ya, permasalahan. Syekh bin Bas menyatakan wadul mushaf, meletakkan mushaf khalfas shufuf di belakang shaf itu gimana, termasuk menghinakan mushaf apa enggak. Kata Syekh mahallu nadar. Ya. Salah. Itu perlu dicek lagi. Sini Amar, maju sini sini. Ini kok ini enggak ada yang nempatin. Kenapa? Dingin. Nah, karena bikin teman dingin lagi 16. Eh udah ya. Ya. Ya itu mahallu nadar. Enggak serta merta langsung disebut kufur orangnya. Wal aqrabu wa ulul alam, pendapat yang akrab yang lebih dekat artinya yang lebih benar. Ulul alam annahu la haraja alaihi, itu enggak apa-apa. Liannahu la yaqsidu ihanataha, karena orang yang meletakkan mushaf di belakang itu enggak bermaksud untuk menghinakan. Walah tiqaraha, tidak masuk merendahkan mushaf tersebut. Wa innama hajatuhu ilal istinad. Ya, namun kebutuhannya ya sebagai sandaran aja. Ya, di sandaran. Alladzi wada'aha yaqsidu taqribaha minan nas. Yang meletakkannya di belakang itu dia maksudkan supaya taqribaha minan nas. Ya, dekat dalam dengan jangkauan orang, dekat dengan orang bisa dijangkau. Hatta yahsulu, supaya mereka bisa mendapatkan mushaf, ngambil mushaf. Alal masahib, mushaf-mushaf tadi, idza aradu al-qira'ah, apabila mereka ingin baca Quran. Lakin law ju'ilat fil amam lakana ahwata, namun kalau mereka letakkan di depan tentu itu lebih ya lebih hati-hati lagi. Ya. Su'ila Syekh bin Bas ditanya, man hamidallaha inda mawaqati fi'li muharramin. Ya, orang yang memuji Allah ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan, dia memuji Allah. Kasyurbi dukhan, semisal dia lagi ngerokok, alhamdulillah. Asyurbi khomer, waduh, minum khomer, alhamdulillah. Atau dia terjatuh ke dalam zina, istihzaan dalam rangka mengejek-ngejek, ngolok-ngolok agama. Habis zina, alhamdulillah, bisa zina. Ini dalam rangka mengejek-ngejek, hal yang furuh. Apakah dia kafir? Fa'ajabah. Maka Syekh bin Bas mengatakan, perhatikan Syekh bin Bas, berhati-hati. Ya. Banyak orang menuduh Syekh bin Bas ini mutasahil, bergampang-gampang dalam memurtadkan. Itu yang ngomong kayak gitu tuh, hah? Dengkulnya dijadikan otaknya kadang-kadang. Jadi enggak tahu sampai Syekh bin Bas. Ya. Hadza yahtaju ila ta'ammulin. Ini membutuhkan ta'ammul. Ya, membutuhkan perhatian, pemeriksaan lagi. Ya, kan nggak serta merta orang tersebut yang lagi berbuat maksiat memuji Allah langsung dikatakan dalam rangka mengejek, enggak kan? Ya, kata Syekh bin Bas, ingka naqsudu al istihza abidin, baru kalau memang maksud tujuan dia dengan memuji Allah ketika maksiat itu, ketika ngerokok, ketika minum khamr, ketika berzina, dia memuji Allah itu maksudnya untuk istihza, wa annahu la farqa bainal hamdi indal ma'asi walhamdi inda ni'am wa anadid laki matalahu fahada kufrun akbar. Bahwa enggak ada bedanya memuji Allah ketika maksiat, ketika dapat nikmat, bagi dia agama itu enggak ada nilainya, maka dia ejek, maka ini kufur akbar, baru dia murtad. Al-izza bid-din kufrun, mengejek agama itu, mengolok-olok itu kekufuran. Allah berfirman, qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, Syekh bin Bas membawakan ayat, katakanlah apakah kepada Allah, pada ayatnya, pada Rasulnya, kalian mengejek-ngejek, mengolok-olok, tidak perlu kalian minta uzur lagi, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Amma idza qalaha innaha musibatun, namun jika dia mengucapkan alhamdulillah, ya, dan dia mengatakan ini musibah, alhamdulillah ala musibah, dia memuji Allah atas musibah. Wa ana atubu ila Allah, saya akan taubat pada Allah. Wa arji'u ilai, saya akan kembali pada Allah. Lakinnaha musibah, namun ini minum khamr ni musibah ni. Alhamdulillah indal masaib, saya memuji Allah, tetap memuji Allah ketika musibah. Kan alhamdulillah ala kulli hal gitu kan. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kama ahmaduhu indan ni'am, sebagaimana aku memuji Allah ketika dapat nikmat-nikmat. Wa as'alu ayyafu anni, saya memohon pada Allah agar Allah memaafkan aku. Wa ayyatuba alayya, memberikan tobat padaku. Laisa istihza'an, dan bukan dalam rangka mengejek, mengolok-olok. Ma fihi syai'un, nah ini enggak ada hukum. Ya, itu enggak apa-apa, bukan kekufuran. Nah, Pak Hadi, Pak Hadi. Nah, dah lama Pak Hadi enggak baca ni. Fadhal Pak Hadi. Masya Allah. Mantap Pak Hadi. Mas'alatun, pertanyaan di sini. Syekh Bin Baz ditanya, hukmul julusi ma'al mustahzi'ina bid-din. Hukum duduk-duduk bareng orang-orang yang ngejek-ngejek ngolok-ngolok agama. Majelis stand up komedi, pelawaknya yang ngina-ngina ngolok-ngolok agama. Yang nonton tuh gimana itu? Nah, ikut ketawa bareng lagi. Gak usah ikut ketawa, nonton aja diem di situ gimana itu? Ya. Kata Syekh Bin Baz, idza jalasa wa lam yunkir 'alaihim, jika dia duduk di majelis tersebut, wa lam yunkir 'alaihim, tidak mengingkari mereka, wasakata diem aja, fa dhahiru al muwafaqatu, maka yang hukum lahiriahnya orang itu sepakat dengan olok-olok terhadap agama. Apalagi kalau ketawa. Apalagi kalau ketawa. Parah lagi. Ya. Allah Ta'ala berfirman, waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian di Alkitab, di Quran, jika kalian melihat ayat-ayat Allah diingkari, jika kalian melihat ayat Allah didustakan, maka janganlah kalian duduk bersama mereka yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah tadi. Enggak boleh. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang mengolok Allah Rasulnya, agama Islam, berarti orang tersebut setuju. Berarti orang tersebut setuju. Orang-orang yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sehingga turunlah ayat Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, itu yang ngolok satu orang. Namun ajibnya Allah generalkan hukum untuk mereka semua yang ada di situ. Ya. Dengan domir jamak qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum, bukan kunta, tastahzi'un bukan tastahzi'u, la ta'tadiru bukan la ta'tadir, qad kafartum bukan qad kafarta, ba'da imanikum bukan ba'da imanika. Maka dengan jamak semua ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di Durus Syarah Nawakidul Islam. Ya, di pembahasan ini juga. Nah, kemudian kata Syekh Bin Baz, wa illa wajibun. Nah, kalau dia memang benar enggak setuju dia ada di majelis yang di situ diolok-olok agama, wajibun 'ala man jalasa, wajib bagi siapa saja yang duduk di situ ma'ama yaqul al-batila wa yunkirul haqqa, ya, dia duduk bersama orang yang mengucapkan kebatilan termasuk ngejek-ngejek agama, ya, dan mengingkari kebenaran, wa istahzi'u bil haqq, ya, dan mengolok-olok ke, ya, al-haq, alla yajlisa, dia enggak boleh duduk bareng orang tersebut, minggir, ya, bal yakum, dia mesti berdiri, wa yufariku, dia misahin diri dia, dia bubarin diri dia dari majlis tersebut. Idza lam yastati al-inkara bil lisan, kalau memang dia enggak sanggup mengingkari dengan lisan. Maka makna hadis, ya, idza ra'aytum al-munkara, idza ra'aytum al-munkara, man ra'a minkum munkara, ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu bil lisan bi yadihi wa ilam yasati fa bilisani wa ilam yasati fa biqalbi, kalau dia enggak, maka ingkari dengan tangannya, kalau enggak mampu dengan tangan, tangan lisannya, kalau enggak mampu juga dengan kolbunya. Ini kata para ulama, dengan kolbunya yaitu dia meninggalkan kemungkaran tersebut, enggak di situ, bukan cuman, ya, dengan hatinya dibenci tapi dia tinggalkan, ya. Wa ila, kalau enggak juga fal yungkir, kalau dia memang enggak mampu juga berarti dia ingkari, wal yubayyin, dia mesti jelaskan, khata'a man takallama bil batil, kekeliruan orang yang berbicara dengan kebatilan tadi, amma idza jalasa wa sakata, namun kalau dia tetap duduk di situ dan dia diam aja, fa ma'nahu, maknanya apa, al muwafaqatu wala haula wala quwwata illa billah, berarti dia sepakat, ya, ya, wala haula wala quwwata illa billah. Allah taala berfirman, idan innakum idan misluhum, kalau begitu kalian seperti mereka, ya, dan billah, seperti mereka. Zahirul Quran adamul udzur, maka yang lahiriah yang nampak dari Quran ini tidak ada udzur, bal imma ayyatakallama wa imma ayyakuma, enggak ada udzur bagi orang yang duduk-duduk bersama orang yang ngejek. Kalau yang ngolok-ngolok jelas itu kufur, ijma ulama, ngolok-ngolok agama itu ijma ulama, kafir dia. Nah sekarang yang duduk dengerin, dia enggak ngejek-ngejek, gimana zahirnya juga enggak ada udzur, dia mesti keluar kalau dia enggak sanggup mengingkari, ya, bal ima ayatakalam, dia mesti bicara, au yakuma, atau dia bangkit berdiri, wa idza ankara wa bayyana albatila faqad addama alaih, tapi kalau dia mengingkari menjelaskan kebatilan berarti dia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ya, barakallahu fikum. Ya, terus kita nonton stand up komedi yang ngina agama itu, wah, ingkari, enggak sanggup, matiin kita, pergi gitu. Ya. Nonton di televisi gimana? Ya, kita, ya, apa namanya? Dalam rangka mengingkari boleh kita, wah, ini kurang ajar. Kita jelasin ke orang, ini kurang ajar. Ini kufur pelakunya. Orang-orang yang nonton di situ terancam juga. Iya dan billah. Ya. Maka acara-acara lawak kayak gitu tuh enggak perlu ditonton. Pelawak itu profesi yang haram. Ya, profesi yang haram. Kata Nabi itu diduain celaka mana. Wailun lilladzi yatakallam. Ya. Celaka bagi orang berbicara. Ya. Wa yakdzib, kemudian dia berdusta. Kenapa dia berdusta? Liudhika bihil qaum, supaya suatu kaum tertawa. Wailulah, summa wailulah. Celaka dia, kemudian celaka dia. Orang-orang yang stand up comedy itu rata-rata ngarang-ngarang cerita biar orang tertawa. Kemarin saya ketemu ini, padahal gak ada itu. Gak ada. Nah, kemarin ayam saya mati, bengong. Mana ada dia punya ayam juga enggak. Ayamnya dimati juga enggak. Nah itu biar orang lain tertawa. Nah, pelawak itu haram. Ya, boleh bersikap humor pada tidak ada kedustaan, tidak melampaui batas, tidak menghina orang, apalagi ada istihza. Paris, mau tidur kan? Mau lihat matanya tuh merah tuh, lihat tuh, sini pindah sini, orang ngantuk kok. Orang ngantuk kok masih ngeles juga. ini biar enak. Sini, ikat kabel. Awas nyetrum. Kalau antum ngantuk, kelihatan sama anak, kelihatan sama yang lain. Musik meles tadi. Ngaku enggak? Kalau enggak ngaku diri nih. Tadi ngantuk enggak? Ngaku. Ya. Masalah tuh. Permasalahan berikutnya. Ah, fadol di baca sini. Ya. Siapa? Si tadi Rapi baca enggak? Penerjemah. Siapa yang tadi terjemah? Ah. Ramon. Ah, si Amar, Amar, Amar berbaca. Amar, baca Amar. يستهزئ بدينه وهو يقول لا إله إلا الله فلا تنفعه هذه الكلمة لأنه لم يؤد حقها لأن من حقها أن تعبد الله وحده وأن تعظم حرماته وأن تلتزم بحقه وأن تكفر بما يعبد من دونه وأن تكفر بما يعبد من دونه بما يعبد من دونه فإذا قلتها وأنت غير ملتزم بحقها فوجودها كعدمها فالمقصود أن هذه الكلمة لها حقوق فلا بد من أداء هذه الحقوق بعض الحقوق يجعل صاحبها كأنه لم يقلها باق في كفره وضلاله وبعض الحقوق ينقص معناها ويضعف معناها لكن لا يكون صاحبها كافرا فمن قالها وسب الله ورسوله كفر بذلك ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا كان كيك itu berdiri jangan kayak gitu mancing antuk terus ولا صلاة ولا صوم ولا حج ولا صلاته ولا صومه من apa ولم تنفعه قول لا إله إلا الله ولا صلاته ولا صومه ولا حجه وزكاته إلى غير ذلك لأنه جاء بناقض من نواقض الإسلام أما الحال الثاني فقد يقولها ولكن لا يلتزم بحقوقها المكملة فهذا ما أدى حقها كاملا بل أدى حقها بنقص فيكون ضعيف الإيمان ضعيفا fayakunu dhaif al-iman wa yakunu apa do iman enggak terima di sini udah tahu peraturan yang enggak ada di sini di wakop-wakopin binaksin fayakunu dhaif al-iman wa yakunu mustahiqan lil uqubati wa yakunu ala khatarin min dukhulin nari yaumal qiyamati idza mata ala dhalika. Nah, masalah tun ada permasalahan sini. Waqat yasubbu dinah. Woi sih, terkadang ada orang yang dia mencela agamanya. Waqat yastazi'u bidini. Terkadang dia ngolok-ngolok agamanya. Wa yaqul damun, dia tetap mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Syekh bin Baz, fala tanfa'u hadhil kalimatu. Kalimat yang diucapkan la ilaha illallah itu enggak bermanfaat. Gak bermanfaat. Kenapa? Karena dia ngucap la ilaha illallah bukan dalam rangka taubat. Habis ngejek-ngejek agama, habis celah-celah agama, ya, dia ngucap la ilaha illallah dalam azan, dia jadi muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Itu sholat. tahiyat asyhadu alla ilaha illallah. Terus dia ikut tahlilan la ilaha illallah la ilaha. Manfaat enggak dari ya ucapan dia ini terhadap penggugur dosa dia? Enggak, kalau dia enggak taubat. Kuburion habis nyembah kubur ucap la ilaha illallah. Bermanfaat enggak? Enggak. Kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Ya, dengan jujur mengetahui maknanya. Ya. Membenarkan kandungannya. Nah, itu bermanfaat. Tapi kalau enggak bermanfaat sedikit pun. Li anna halam yu'addi haqqaha. Karena orang ini mengucapkan la ilaha illallah tidak menunaikan hak la ilaha illallah. Ya. Apalah hak la ilaha illallah? Ya. Li'anna min haqqiha an ta'budallah wahdahu wa an tu'adzim. Ya, yaitu di antara hak Allah engkau beribadah pada Allah semata dan engkau mengagungkan ya, hormatihi. Ya. Kehormatan agama ini. Kehormatannya, hurmahnya. Ya, kehormatannya itu diagungkan. Wa antal tazima bihaqqihi. Komitmen dengan hak la ilaha illallah. Wa antakfura dan engkau mengingkari bima yu'badu min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Fa idza qulta huwa anta ghairu multazimin bihaqqiha. Kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah tapi Anda enggak komitmen dengan hak la ilaha illallah, fa wujuduha ka'adamiha. Maka keberadaan ucapan la ilaha illallah itu seperti enggak ada. Sama kayak kuburion hari ini mengucap la ilaha illallah tapi enggak menunaikan kalimat la ilaha illallah. Haknya itu apa? Tidak beribadah pada selain Allah. Dia mengucap la ilaha illallah, nyembah juga, ngasih sesaji juga, sedekah laut, sedekah bumi, ngasih tumbal, istighosah kepada wali. Loh kok kayak begitu? Ucapan la ilaha illallah itu seperti enggak ada. Fal maksud anna hadhil kalimata, maksudnya kalimat la ilaha illallah ini laha hukukun, memiliki hak-hak. Falabuda min adai hadhil hukuk, maka harus ya menunaikan hak-hak ini. Ba'dul hukuk ya jalu sahibaha ka'annahu lam yakulha bakin fi kubri wa dalali. Sebagian hak-hak la ilaha illallah menjadikan orang yang mengucapkannya seperti tidak mengucapkannya. Dia tetap berada dalam kekufurannya, dalam kesesatannya. Contoh tadi di antara hak la ilaha illallah tadi apa? Tu'azzim hurmatah, hurmah. Mengagungkan kehormatan Islam. Dia ngucap la ilaha illallah, namun dia kurang ajar dalam syariat Islam. Ngolok-ngolok. Diejek-ejek. Diejek-ejek jenggot, diejek-ejek cadar, diejek-ejek celana cingkrang. Diejek-ejek poligami. Bukan poligon yang diejek-ejek. Poligami. Ta'adud apaan tuh? Diejek-ejek, diejek-ejek cingkrang. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah, hak ini tidak ditunaikan, berarti dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Hak tadi menjadikan yang tidak ditunaikan menjadikan tadi dia seperti tidak mengucapkannya. Bakin fi kufrihi. Dia tetap berada dalam kekufurannya. Wa dalalihi kesesatannya. Ba'dul huquq. Ya. Sebagian hak-hak itu yang kusum makna. Kalau tidak ditunaikan berarti mengurangi maknanya. Maknaha, wujudifu maknaha, melemahkan maknanya. Walakin la yakunu sahibuha kafir. Namun bisa jadi pelakunya tidak kafir. Ya. Faman qalaha wa sabballahu wa rasulah kafara. Bidzalika wa lam tanfa'hu qaulu la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Namun dia mencela Allah, mencela rasulnya, maka dia kafir, enggak bermanfaat ucapan la ilaha illallah tadi. Wala sholatuhu, sholatnya enggak bermanfaat. Wala shaumuhu, siap puasanya enggak bermanfaat. Wala hajjuhu, hajinya tidak bermanfaat. Wa zakatuhu, zakatnya enggak bermanfaat. Ila ghairi dzalik dan seterusnya. Li'annahu ja'a binaqidin min nawaqidil Islam, karena dia telah mendatangkan melakukan pembatal keislaman. Amal halusani. Ya. Adapun keadaan yang kedua, dia mengabaikan hak-hak la ilaha illallah yang bukan merupakan ya pondasi asasnya. namun hanya penyempurnanya. Lakin la yaltazim bihuquqil al-mukammilah. Dia tidak komitmen dengan hak-hak yang menjadi penyempurna la ilaha illallah. Fahada ma adda haqqaha kamilan. Orang ini orang tersebut tidak menunaikan hak la ilaha secara sempurna, bal adda haqqaha binaqsin. Yaitu dia menunaikan haknya dengan kurang, fa yakunu dha'ifal imani. Maka dia jadilah orang yang lemah imannya. Wa yakunu mustahiqqan lil uqubati. Ya, dia layak untuk diberikan hukuman. Wa yakunu ala khatarin, dia berada dalam atas di atas bahaya, min dukhulin nar, terancam masuk neraka, yaumul kiamati, pada hari kiamat, idza mata ala dzalik, jika dia mati dalam keadaan tersebut. Baik, selesai pembahasan pembatal ke-6, masuk an-naqidu as-sadis. Ya. Afwan. An-naqidu as-sabi, pembatal ke-7. Nah, ya, pembatal ke-7. Ya, tafadhal. Ya, dibaca di sini. Ya, siapa? Ramon. Tafadhal, Ramon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala. An-nafidu as-sabi'u, qala al-imamu Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala, as-sabi'u as-sihru, wa minhu as-sarfu wal-hatfu, faman fa'alahu awradiya bihi kafara, wa dalilu qawluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun, fala takfur. Qala syarif. Ini dulu. Ini dulu. Ya, pembatal ke-7. Ya, fi syarhi apa namanya? An-naqidu as-sabi'u, pembatal ke-7. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, as-sabi'u as-sihru. Yang ke-7, pembatal Islam yang ke-7 adalah sihir. Minhu, di antara bentuk sihir adalah as-sarfu. Memalingkan, artinya memalingkan seseorang dari pasangannya. Kalau bahasa kita guna-guna, ya, guna-guna. Ada pelakor, ya, pelakor ya, perebut laki orang. Dia ingin cowok ini suka sama dia, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak dan istrinya. Dia guna-guna. Kalau pelet supaya suka ya. Ini dia guna-guna supaya cowok ini menceraikan istrinya. Salah ini dia. Bodoh. Ya, dia terjatuh dalam syirik. Sihir. Ya enggak, sihir itu kan syirik. Ya. Ya dan billah. Ya. Harusnya dia ajukan, saya siap jadi pos 2. Gitu. Ya. Jangan malah mengguna-guna istri cowok tersebut, diajukan dong. Mas, saya tahu mas sudah punya anak istri, tapi saya tetap mau sama mas. Loh, kok gimana? Saya siap jadi yang kedua. Masya Allah. Harusnya gitu, terpuji. Ngajukan diri itu boleh. Dulu ada sahabiah ngajuin diri kepada Rasulullah SAW. Enggak hina kok. Ditolak enggak hina. Ternyata, ya, ditolak. Rasul kan juga pernah menolak. Nggak ini. Ada datang orang ke Pak Hadi. Ya, teman kantornya mungkin. Karyawati. Bergestone. Nah, yang tertarik sama Pak Hadi. Tahu dia Pak Hadi udah nikah. Dia nggak peduli. Siap jadi yang kedua. Ternyata Pak Hadi nolak gitu. Kenapa? Kenapa mas nolak saya? Mas takut. Enggak, saya berani. Kok nggak mau? Ya. Tapi istri saya lebih berani. Saya berani. Mas takut sama istri mas? Enggak, saya berani. Kok gitu? Ya udah, kenapa kamu? Istri saya di rumah lebih berani. Waduh, repot ya gitu kan. Ya enggak terhina. Ini enggak, malah melet ya. Melet. Apa tahu sih namanya? Guna-guna asor. Wal atof baru pelet. Supaya kesem-sem, ya, suka sama orang, gimana orang biar orang tersebut tertarik juga. Nah, pakai sihir. Ya dan billah. Faman fa'alahu, siapa yang melakukan sihir seperti ini? Ya. Au radiya bihi, atau ridho dengannya. Ya. Atau ridho dengannya. Kafara, berarti dia telah kafir. Apa dalil kekafirannya? Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah dua malaikat ini mengajari seseorang sihir, hatta yakula, hingga keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun, kami ini cuma ujian ngajarin sihir. Fala takfur, jangan kalian kufur. Artinya kalau belajar sihir kafir. Ya. Maka kalau belajar sihir itu maknanya kafir. Tayyib barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, ini sihir nanti ada dua, sihir hakiki dan sihir takhiri. Yang dibahas di sini, ini yang pertama adalah sihir hakiki dulu. Ya, sihir hakiki, bukan sihir takhiri. Dan sihir yang dibahas di sini, yang sihir kekufuran, ya, ialah sihir yang di situ terdapat bantuan setan. Ya. Apakah ya maharnya beribadah kepada setan, memberikan ibadah pada dia, memberikan tumbal, sesaji atau yang lainnya, pokoknya ibadah lah, berdoa meminta pada setan. Yang kedua maharnya minta kita meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu. Mungkin diminta 1 waktu dulu nggak boleh sholat. Ya. Atau yang ketiga diminta untuk bermaksiat. Ya. Maharnya apa? Mesti berzina dulu. Maharnya apa? Minum khamr. Maharnya apa? Ini itu. Ah. Itu khalas. Barakallahu fikum. Bukan sihir yang dikatakan oleh para ulama, ya. Yang apa namanya? Yang pakai obat-obatan. Ya. Itu bukan sihir. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, in kana sihur sahir bi asya'a ma'rufatin, ya, tu'zi wa la tughayyiru al-uqul, tu'zi wa tumridu wa la yakunu fihi du'a'un li iddi'a'un li ilmi al-ghaib, wa lam yakun mimman yastakhdimu syayatin wa yasta'inu bihim, wa lam yakun yata'ata ma haramallahu min syirki wa ghairihi, fahada la yuqtalu li anna hada laysa min as-sihir. Kata Imam Syafi'i, kalau sihir orang sihir tadi dengan suatu hal yang diketahui, dia menyakiti, namun tidak berubah akal, tidak mengubah akal, tidak menyakiti. Dia menyakiti, namun tidak ada klaim ilmu gaib, tidak pakai bantuan setan, tidak minta tolong pada setan, tidak ada praktek hal-hal yang diharamkan oleh Allah berupa syirik maupun yang lainnya. Pelakunya ini dihukum aja, namun tidak dihukum mati, tidak dikafirkan. Kata Imam Syafi'i, li anna hada laisa minas sihir, karena itu bukan sihir. Ya, itu hanya kezaliman, bukan kekafiran. Kalau ada yang bilang, oh enggak semua sihir kafir, ya tahu, yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sihir yang kekufuran. Ya. Yang di situ memperkerjakan setan dan minta bantuan setan. Ya, qaidnya adalah yastakhdimu syayatin wa yasta'inu bihim. Ya, maharnya 3 hal tadi. Beribadah pada setan dengan berbagai jenis ibadah, meninggalkan yang diharamkan atau melakukan kemaksiatan. Udah. Kalau udah kayak gini, 3 salah satu dari ini, kholas. Itu berarti sihir yang kekufuran. Itu sihir kekufuran. Ya. Taibar kalabikum. Ya. Itulah yang ya diperintahkan Umar bin Khattab, anaktulu kulla sahirin wa sahiratin. Mesti dibunuh si penyihir cewek dan cowok, mesti dibunuh. Iya dan billah. Ya. Itulah yang juga disebutkan oleh Hafsah, wa Hafsah memerintahkan biqatli jariyatin laha saharatha. Hafsah memerintahkan untuk membunuh penyihir wanita yang telah menyihirnya. Faqutilat, maka wanita yang menyihir Hafsah radhiyallahu anha istri Rasul itu pun juga dibunuh, dihukum mati, dipancung tanpa dimintai tobat. Ya. Ini kalau berlaku hukum Islam. Kalau enggak, penyihir dilindungi. Kita membunuh, ada undang-undang, enggak boleh. Kita bunuh penyihir, kita ditangkap. Penyihir bebas iklan koran-koran, koran lampu merah. Iklan sihir, iklan di medsos, iklan di internet. Sihir buka praktek, dapat nomor izin praktek. Ini apaan kayak begini? Dukun-dukun itu punya nomor izin prakteknya. Hah? Gak percaya antum? Bahkan penyihir dukun bisa mendemonstrasikan sihirnya, perdukunannya di televisi, ya kan bila. Bahkan ada kontesnya, ayo kan dulu. Yang si Limbat, siapa itu lagi? Hah? Apa namanya? The Master. The Master, iya kan bila. Gila itu. Hah? Negeri Tauhid. Tauhid dari mana? Allah musta. Kalau di Saudi nyihir kelar dah. Ya. Jangankan itu orang Indonesia yang robek kiswah Ka'bah buat jimat, tangkap diancam hukuman mati. Buru-buru dubesnya bilang aja dia, saya enggak tahu, cuman buat nyimpen-nyimpen aja kenang-kenangan. Coba bilang dia jujur gitu. Ini buat penglaris, kelar udah. Enggak ada urusan, Raja Salman aja enggak bisa ngelobi. Apalagi dubes, apalagi Presiden Jokowi, enggak ada itu. Raja Salman aja enggak bisa, ya. Apalagi kepala negara lain. Raja Salman bilang, oh jangan, enggak bisa. Paham enggak? Apalagi penyihir betulan, enggak ada tuh namanya The Master di Saudi Arabia. Hah? The Master Idol, mana? Ngaur. Ini baru negeri tauhid. Ya. Taibar kalau fikum. Ah. Baca sekarang. Tadi siapa yang suruh baca? Remon ya? Remon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Qala Ibn Bazin. As-sihru bikasri sini. Huwa ma yata'atahu as-saharatu min adin. Min uqadin. Wa min adawiyatin wa man nafasa fi abdi wa man nafasa fi uqadi wa min ghairi dhalika mimma yata'atahu min adwiyatin wa min apa nih? Ini kan itu isim uqad, adwiyah, wa min wa min nafsin itu apa namanya? Niup-niup wa min nafsin fil abdi uqad bil-uqadi wa min ghairi dhalika mimma yata'atahu arbabul hadhil fanni wa yusamma sihron wa summiya sihron li'annahum yata'atunahu biturukin khafiyyatin wa lihadha ila sihrun wa sihru huwa ma yasharun nasa wa yughayyiru su'urahum ma yusahhirun nasa muta'addi ya ma yusahhirun nasa wa yughayyiru su'urahum bi ayyi naw'in kana walakinnaha fil ghalibi takunu khafiyatan fa li hadha ila sihrun wa yuqalu li akhiri al-laili saharun li annahu yakunu fi akhiri al-laili inda haja'atin nasi wa yuqalu li ri'ati sihron li annaha dakhilul batni fi dakhilil jawfi khafiyatan fa sihru uqadun wa riqqun wa ruqqa, ruqqa jama' dari ruqyah uqadun wa ruqqa yaf'aluha as-saharatu wa yanfusuna fi uqadihim wa asya'u ba'duha adawiyyatun yajma'unaha wa asya'u yutliquna yatalaqqawnaha anil jinni wasayatini hatta yunaffizaha fi man yuriduna. Ah, baik. Syekh bin Baz nyatakan as-sihir dengan dikasrahkan sin huwa ma yata'atahu as-saharatu. Itulah yang diterapkan, dipraktekkan oleh para saharah, tukang sihir, ya, berupa uqat, buhul-buhul, adwiyah, obat-obatan, wa min nafsin, tiupan-tiupan, fil uqat, di buhul-buhul, wa min ghairi dzalik, dan yang lainnya, mimma yata'atahu arbabu hadzal fan, yang dilakukan oleh para pelaku tindakan ini. Ya. Rob itu bisa bermakna sahib, ya. Rabbul mal artinya apa? Sahibul mal. Wisam sihron ini dinamakan sihir. Wisam sihron. Mereka menamakannya sebagai sihir. Kenapa? Li'annahum yata'atawnahu biturukin khafiyatin. Karena mereka mempraktekannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian oleh karena itu dikatakan sihrun, ya, sembunyi-sembunyi. Sihir huwa ma yusahirun nas, yaitu yang menyihir manusia, yughayyiru syu'urahum, merubah perasaan mereka, bi ayyi naw'in kana, dengan berbagai jenis apapun. Lakin hafil ghalib, namun umumnya takunu khafiyatan, ya, caranya itu tersembunyi. Walihada kira sihrun yuqal akhir lail sahar. Ya, makanya akhir malam itu namanya sahar. Orang sahur itu ya, di waktu sahar. Akhir malam. Wabil asharihim hum yastaghfirun. Ya, di waktu sahur mereka beristighfar. Diannahu yakunu fi akhir lail inda haja'atin nas. Karena itu dia ada di akhir malam ketika manusia terlelap tidur. Yuqalu liriah, maka dikatakanlah tentang riah paru-paru. Riah itu namanya sihron, sihir juga. Kenapa disebut riah paru-paru itu sihir? Li'annaha dakhilul batn. Karena dia ada di dalam perut. Wa fi dakhil jauf. Bukan cuma di dalam perut, di dalam jauf. Jauf itu apa jauf? Ya, daleman lah, daleman badan. Nah, di dalamnya lagi ada paru-paru. Ya. Khafiyah, dia tersembunyi. Maka sihir uqadun waruqa, dia berupa buhul-buhul, ruqa, jama dari ruqyah. Tapi ruqyah ini maknanya bukan ruqyah yang kita kenal. Maksudnya di sini jampe-jampe. Ya, mantra-mantra jampe-jampe. Ya, yaf'aluha as-saratu, yang dilakukan oleh para tukang sihir, yanfusuna fi uqadihim, yang mereka tiup-tiupkan di buhul mereka. Wa sya'u ba'duha adwiyatun, sebagian lagi dengan obat-obatan, yajma'unaha, yang mereka kumpulkan. Wa sya'u yatalaqawunaha, dan selainnya lagi mereka dapatkan sihir itu anil jin wa syayatin, dari jin dan setan, hatta yunaffidaha, hingga mereka terapkan ya sihir tersebut, fi man yuridun, terhadap orang yang mereka inginkan, artinya terhadap orang yang mashur, yang ingin disihir sasarannya. Nah ya, fikri aja fikri. Wahuwa kufrun sharihun binasil Qur'ani, haitsu qala 'azza wa jalla, wattabi'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, fa akhbara subhanahu an kufrihim bi ta'limihim an-nasa as-sihra. فجعل تعليم السحر من أعمال الكفر وقال سبحانه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما kama nahnu fitnatu fala takfur. Padahal dalika ala anna ta'allumahu kufrun. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillahi. Faman arada Allahu an yunadhira bidalika ashabahu ad-dararu. Asobahu ad-dararu. Asobahu ad-dararu. Itu apa itu? Faman arada Allahu an yandiro. Ana sangka ini an yadurra. Memangnya apa makna yandiro apa? Ketemu enggak? Hah? Temu enggak? Ini salah cetak. Emangnya maknanya apa coba? Hah? Enggak ada. Terus enggak nyambung. Maka yang benar faman aradallahu wajanin fa'ala. Hah? Wajanin fa'ala yanfa'ilu. Mana coba artinya apa? Maksa, ya kan? Maka faman aradallah ayyadurra bidzalika asabahu ad-dararu itu. Nah, coba pulpen ini. Antum lemes amat sih. Capekin apa? Kerja bakti sih. Hah? Walah baru masak aja. Nenek-nenek di warteg juga masak setiap hari. Nah, baru masak dikit aja, cengeng bener aja. Baru masak dikit aja. No, di warteg Geraha tuh belakang tuh masakan tuh berpiring-piring itu berbagai menu. Tanya ke dia yang masak nenek-nenek satu orang. Saya pernah nanya, ini masakan gini yang masak berapa keroyokan ini? Ya, saya sendiri pak. Sendiri tuh nenek, wallahi beneran. Enggak percaya tuh saya pakai bersumpah di taukid biar antum enggak mengeluh. Nah, satu orang tuh nenek-nenek masak dadar, telur aja nih. Ada telur bulat cabe, telur ceplok cabe, telur dadar, tuh. Itu baru telur 3 tuh. Tempe ada orek. Kecap ada goreng. Ada yang campur ditumis. Tuh, 3 lagi tuh. Antum berapa masak? Ah. Terus masak apa lagi tuh dia? Sayur enggak kehitung. Aduh, nenek-nenek itu ajib bener tuh. Aduh, untung nenek-nenek kalau enggak habis ada nikahin deh. Dan nenek-nenek bisa semuanya dia. Hah? Sunnah dari mana itu? Sunnah. Siapa? Hah? Mayoritas istri Rasul, ayo muda petua. Baca lagi sama ilmu Ahmadi. Apa? Baca lagi sirah. Istri Nabi umurnya. Mayoritas muda semua. Enggak. Nah, antum biar ini boleh tuh, sana. Ya, lanjut Fikri. Yakni bi'idnihi al-kawni al-qadari la bi'idnihi al-syar'i. Fasyar'u yamna'uhum min dhalika wa yahrumu alaihim dhalika. Lakin bi'idni al-qadari alladhi madabihi ilmu Allahi wa qadaruhu as-sabiku annahu yaqa'u min fulani sihri. Annahu yaqa'u min fulanin as-sihru. Min fulan as-sihru. Wa yaqa'u min fulanatin. Wa yaqa'u ala fulanin wa ala fulanatin. Kama madu qadaruhu. Bi anna fulanan yusabu bi qatlin. Au yusabu bi maradin kada. Wa yamutu fi baladin kada. Wa yarzuku. Yurzaku. Wa yurzaku kada. Wa yaqtani aw yaftaqiru wa kulluhu bi masyiatillahi wa qadarihi subhanahu wa ta'ala kama qala jalla wa ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa qala subhanahu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Nah, dari mana tadi pikir bacanya? Maka sihir inilah kufrun sharihun binasil Quran. Kekufuran yang nyata berdasarkan nas Al-Quran, ayatnya ada. Ya. Haitsu qala kata itu tatkala Allah berfirman Azza wa Jal, wattaba'u ma tatlu syayatin. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Ala mulki Sulaiman, pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru. Sulaiman enggak kafir, tapi setanlah yang kafir. Yu'allimunannas sihr. Ya, mereka setan itu mengajarkan manusia sihir. Fa akhbara subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan an kufrihim, tentang kekafiran mereka. Setan-setan itu. Kenapa? Bita'limihim annasa as-sihra. Karena mereka mengajarkan manusia, mengajarkan sihir kepada manusia. Faja'ala ta'lim as-sihra, faja'ala ta'lim as-sihri min a'malil kufri. Maka Allah menjadikan ta'lim, mengajarkan sihir, itu merupakan perbuatan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila ala mulkil ala malakaini bibabila wa harun bibabila harut wa marut. Dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat yang berada di Babil. Babil ini Babilonia, Harut dan Marut. Ya. Harut daerah ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun. Hatta yakula innama nahnu fitnah. Hingga keduanya menyatakan, malaikat ini, kami ini cuma fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kalian kafir. Kalau kalian belajar, kalian kafir. Padahal dzalika, maka hal ini menunjukkan ala anna ta'allumahu kufrun. Ya. Mempelajari sihir itu kekufuran. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Padahal mereka enggak bisa memberikan mudarat bahaya kepada siapapun. Kecuali itu, kalaupun bisa, itu dengan izin Allah. Faman aradallahu ayyatu ayyandura bidzalika asabahu ad-darar. Barang siapa yang Allah memang kehendaki, ya, orang tersebut memang ya dapat kena mudarat bahaya dengan sihir, asabahu ad-darar, maka bahaya tersebut, bahaya sihir tersebut akan menimpa dia. Ya'ni bi'iznihi al-kauni al-qadari, yaitu dengan izin Allah, izin takdir kauni qadari yang memang Allah telah takdirkan. Ya. La bi'iznihi asyari, bukan dengan izin Allah asyari. Karena takdir Allah itu ada dua. Ya, takdir kauni, takdir syari. Takdir kauni apa yang Allah kehendaki di takdir rohul mahfud, sudah pasti terjadi. Kita duduk di sini, ini takdir kauni. Ya. Faris duduk, takdir kauni. Ya. Faris ngantuk tadi, takdir kauni enggak? Kauni. Takdir syar'i enggak? Enggak. Takdir syar'i kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah. Paham enggak sini? Ada orang Fir'aun tuh kafir itu takdir kauniyah, takdir syar'i enggak? Nah, takdir syar'i Allah kehendaki Fir'aun beriman. Allah utus Musa, enggak tanggung-tanggung tambah Harun. Enggak tanggung-tanggung diperlihatkan mukjizat. Ya. Itu takdir syar'i menghendaki Fir'aun beriman. Taibar kalau fasyar'u yamna'uhum min dzalik. Ya, syariat mencegah, melarang mereka, mencegah mereka untuk melakukan syirik. Wa yuharrimu 'alaihim dzalik, mengharamkan mereka akan hal tersebut. Lakin bi idznil qadari alladzi madabihi ilmullah. Namun dengan izin takdir, qadar takdir memang sudah ditakdirkan, yang telah berlalu ilmu Allah, wa qadaruhu asabiku, takdir Allah yang lampau, annahu yaqau min fulanin as-sihru, bahwasanya sihir akan mengenai si fulan, wa yaqau min fulanatin, mengenai si fulana, wa yaqau ala fulan, wa ala fulana, kama madha qadaruhu, sebagaimana telah berlalu takdirnya. Ya. Jadi kalau misalkan penyihir berkata, saya santet kamu, gak perlu takut. Kalau kita takut, seakan-akan itu dia bisa membuat takdir buat diri kita. Ya. Ya. Bacain aja ayat ini. Wa ma hum bidarrida bihi min ahadin illa bi idznillah. Sekalian ngerukyah di. Ya. Bacain artinya kalau dia jahil dan setannya jahil. Nih artinya nih. Dan mereka tukang sihir tuh gak bisa memberikan mudarat sedikit pun kepada korbannya kecuali dengan izin Allah. Nah. Itu. Gak usah takut. Saya dulu pernah jauh lah. Jauh. Aku udah. Ceplosan. Ya pernah lah. Pernah jauh lah. Bukan program jauh lah. Ada namanya program 2 jam setengah. Kalau di kelompok sebelah ada 2 jam setengah itu kita mesti cari orang-orang lagi ngumpul, mau tongkrongan, mau apa datengin. Mau majelis dukun kayak datengin. Yang saya datengin mungkin majelis dukun kali ya. Saya datang situ ngobrol assalamualaikum, bicara agama. Diancem santet saya. Di Sukabumi, diancam santet. Ya. Kata saya, uji ilmunya kamu ntar malam. Saya santet kamu. Ya, karena lagi begitu mah, gak ada takut-takutnya. Saya tunggu. Kamu punya sihir, saya punya Allah. Gemeternya. Saya punya Allah, gak takut saya. Saya punya Allah, gemeternya. Padahal itu juga di luar kontrol saya. Kalau lagi begini, jiper juga mungkin. Lagi di luar kontrol juga. Gak takut. Saya kamu punya sihir, saya punya Allah. Allah matikan kamu dan penyihir dan setan-setan kamu. Habis kamu. Gemeter dia. Harusnya saya yang gemeter. Oh, dia yang gemeter. Oh, tambah pede. Berantem hari itu juga ayo merasa kalau mati syahid ini. Alhamdulillah sampai hari ini enggak kena santet. Intinya kayak gitu ya. Artinya kita dulu waktu di kelompok itu aja bisa yakin ya. Masa udah kenal kitab-kitab akidah ulama masa masih ya, masih cemen gitu. Ya, masih takut sama sihir-sihir kayak gitu. Enggak perlu khawatir. Ya barakallahu fikum. Gak perlu khawatir. Kalaupun kena, ya, ini berarti apa? Takdir Allah. Ini cuman sebab. Maka takutnya bukan sama dia, sama yang mentakdirkan. Kalaupun kena, nisbatkan. Ini takdir Allah. Takdir Allah. Udah gitu aja, simple aja. Kalaupun kena sihir, ya takdir Allah. Bukan ini gak pengaruh. Ya, sama kayak kita kena prank gitu. Ya. Kena prank itu takdir Allah enggak? Takdir Allah. Yang ngeprank sebab aja. Ya, sebab aja. Makanya Syekh Ibnu Baz mengatakan, ini sudah terjadi takdirnya, udah. Bian fulanan yusabu bi qatlin. Ya sama seperti si fulan misalkan dia ditimpa pembunuhan. Au yusabu bi maradin kada, ditimpa penyakit ini penyakit itu, kena COVID, takdir Allah udah. Enggak usah khawatir. Ya, proteksi ya pakai masker kayak apa kayak. Mana lagi tadi? Wa yamut bi baladin kada. Itu Allah tentukan dia akan mati di negeri ini. Wa yurzaku bi kada, wa yurzaku kada. Dia akan diberikan rezeki itu. Wa yaktani aw yaftakir. Dia akan kaya, dia akan miskin. Kulluhu bimasyiatillah, semuanya dengan atas kehendak Allah wa qadarihi, dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah firmankan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya telah menciptakan sesuatu semua hal dengan takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qablin an nabra'aha. Tidaklah musibah yang menimpa engkau di bumi yang tidak pula musibah menimpa pada diri kalian kecuali itu telah ada di kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang sedemikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini dulu cukup ya. Eh udah makan malam belum, Faris? Udah. Kapan makannya? Oh, habis daras tadi, habis daras sore. Oh. Ya, subhanakallah. Astagfirullah.